Pamelan Bebadura. Muter-muter ning pegunungan, maksud deluru hiburan, kanggo bebunga pikiran, bari luru pemandangan. Gede cilik sesenengan, angin gunung sumariwir, banyu bening iwake pating kelipir, lanang wadon nadusa dusa. Gede cilik sesenengan, matang lirik iwenangan, kayang gegos tingangenangan, pikiran ora keruan, mikirin nasib badan. Gede cilik sesenengan.